kasih, oh kasih, maafkanlah aku. Ku rindu kepadamu. Salahku, baru kini ku sadari. Kasih, oh kasih, maafkanlah aku. Ku rindu kepada terimalah aku. Ku ingin kita bersama lagi, bahtera cinta kita ulangi. Ku ingin kita rujuk kembali, namun di mana dirimu. Kasih, temanilah saya. Cincin emas melingkar ku berikan dulu, tanda cintaku tulus kepadamu. Kini air matamu, kasih pulanglah bersama lagi, bahtera cinta kita ulangi. Ku ingin kita rujuk kembali, namun ku tak tahu di mana. Hapuslah kini air matamu, kasih pulanglah.